Kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka mengutamakan akhirat. Para sahabat, mereka mengutamakan akhirat. Sampai orang yang baru masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, ikut berperang, kemudian dia dibagi ghanimah oleh Rasulullah karena dia ikut berperang. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, bukan ini yang saya cari. Orang baru masuk Islam, ini pengaruh terbiah Rasulullah SAW yang luar biasa. Baru masuk Islam, ikut perang, kemudian dibagi ghanimah oleh Rasulullah. Kemudian kata orang ini, ya Rasulullah, bukan ini yang saya ingin cari. Bukan bagian dunia. Yang saya ingin, ya Rasulullah, saya dipanah di leher saya ini, kemudian saya mati syahid, saya masuk surga. Itu yang saya cari. Bukan dunia. Bukan bagian ghanimah yang dicari. Kata Rasulullah, mudah-mudahan Allah membenarkan apa yang dia katakan. Dia berperang lagi, betul, terbunuh. Kena tombak ininya, mati. Syahid. Orang yang mati syahid, dijamin dengan surga. Jadi itu, Rasulullah membina para sahabatnya untuk cinta kepada akhirat, bukan cinta kepada dunia. Contoh yang lain lagi, seperti seorang sahabat yang membantu Rasulullah, bukan Anas bin Malik. Sahabat yang lain, ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau inginkan dariku? Kata sahabat ini, ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin menemani engkau di akhirat, di surga. Kata Rasulullah, awa ghaira dzalik? Apa ada yang lain? Kata sahabatnya, tidak. Itu saja. Maksudnya Rasulullah, apa ada yang kamu minta? Apakah perak? Apakah dinar? Apakah dirham? Ya itu. Mata uang emas atau mata uang perak? Apakah itu? Atau yang lain? Tidak. Yang saya inginkan menemani engkau di surga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Tolonglah aku untuk dirimu dengan banyak melakukan sujud. Maksudnya dengan melakukan salat-salat sunnah selain yang wajib. Bukan dengan banyaknya sujud dalam artian sujud, bukan. Karena sujud itu dibatasi dengan 4. Yang pertama sujud dalam salat, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga sujud syukur, yang keempat sujud apa? Sujud sahwi. 4 ini saja. Enggak boleh kita lakukan banyak sujud yang menyalahi sunnah Nabi. Seperti ada orang yang selesai sholat sujud. Selesai sholat sujud. Ini sujud yang bid'ah. Enggak ada contoh dari Rasulullah melakukan demikian. Kalau dikatakan sujud syukur, apakah Rasul melakukan yang demikian? Karena ibadah kembali kepada contoh. Contoh, apakah Rasul melakukan? Sahabat melakukan? Kalau tidak, jangan kita lakukan. Kalau kita mau banyakkan doa, ya waktu kita sujud dalam sholat. Banyakkan doa dalam sujud ketika kita sholat itu. Beberapa Rasul mengatakan, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'tir doa. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah pada waktu dia sujud. Maka banyakkan doa waktu sujud. Kita kembali kepada yang tadi. Ya, jadi sahabat ini minta surga. Menemani Rasulullah di surga. Kemudian juga kejadian-kejadian yang lain. Artinya mereka, tujuan hidup mereka itu jelas. Tujuan hidup jelas, yaitu akhirat. Bukan dunia. Sebab dunia ini gak ada arti apa-apa. Dibandingkan dengan akhirat. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya salah kalau orang yang mementingkan dunia. Jadi orang yang hatinya sehat itu orang yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Kemudian di antara tanda hati yang sehat yang lainnya yaitu sadar untuk kembali kepada Allah, merendah diri di hadapannya serta bergantung hanya kepada Allah SWT. Jadi selalu bertaubat kepada Allah. Dia menghinakan diri hanya kepada Allah dan dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, dia merasa tenang, dia merasa tentram bersama Allah. Jadi dia merasa tenang dan dia merasa tentram bersama Allah SWT. Dia merasa bahwa dirinya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat dia, Allah mengawasi dia. Dan orang-orang yang beriman, dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan ini yaitu bentuknya pertolongan, sebab ma'iyah dibagi oleh para ulama jadi dua. Ada ma'iyah yang ammah, ada ma'iyah yang khassah. Ada kebersamaan yang sifatnya umum, ada kebersamaan yang sifatnya khusus. Kebersamaan yang sifatnya umum seperti ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Dalam artian Allah mengawasi, Allah melihat, Allah mencatat apa yang mereka perbuat. Ini namanya ma'iyah yang umum. Ada ma'iyah yang khusus, yaitu Allah menolong. Allah memberikan dukungan. Allah memberikan pertolongan. Ini ma'iyah yang sifatnya khusus. Seperti ayat la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu duka cita, sungguhnya Allah bersama kami. Maksudnya kebersamaan itu kebersamaan bersifat khusus. Artinya Allah menolong hambanya. Kemudian juga diantara tanda hati yang sehat, yaitu dia tidak putus dari mengingat Allah. Tidak bosan dalam mengabdi dan beribadah kepadanya. Artinya selalu dia berzikir kepada Allah. Selalu berzikir kepada Allah, yaitu berzikir sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang hatinya sehat adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah. Yang perlu antum ketahui bahwa orang yang paling banyak berzikir di muka bumi ini adalah Rasulullah. Yang kedua para sahabatnya. Jadi orang yang paling banyak berzikir di muka bumi ini adalah Rasulullah. Yang kedua para sahabatnya. Karena itu ketika orang ingin melakukan perbuatan berzikir kepada Allah, maka yang harus dia contoh, yang harus dia ikut, yaitu Rasulullah. Yang harus dia contoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berzikir kepada Allah? Bagaimana sahabat berzikir kepada Allah? Bahwa Rasulullah orang yang paling banyak berzikir dalam setiap keadaannya. Bagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana yadhkurullaha fi kulli ahyani. Ada Rasulullah menyebut nama Allah dalam setiap keadaannya. Nah, kita contoh bagaimana zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh orang membuat zikir-zikir tertentu atau membuat halaqah zikir tertentu atau membuat majelis zikir tertentu, tidak boleh. Tidak boleh. Dia harus mengikuti contoh Rasulullah. Ya, zikir yang dicontohkan Rasulullah yaitu dengan Rasulullah berzikir mengingat Allah seperti zikir ketika bangun tidur. Zikir masuk WC, keluar WC. Zikir ketika dia mulai berwudu, sesudah wudu, keluar rumah, menuju ke masjid, masuk masjid. Dan yang lainnya. Sampai kembali lagi. Masuk rumah, menjelang tidur, zikir pagi dan sore dan yang lainnya. Kalau orang melakukan perbuatan ini sesuai dengan contoh Rasulullah, maka dia termasuk yang disebutkan oleh Allah, az-zakirin allaha katsira waz-zakirah. Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Tapi kalau dia mengadakan majlis zikir tertentu dengan dibuat-buat zikir yang tertentu, maka dia bukan mengingat Allah SWT. Dia mengadakan sesuatu yang baru dalam Islam ini, yang sudah dicontohkan Rasulullah. Bukan tambah dekat dengan Allah. Jadi majlis zikir ini harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mencontohkan? Kalau tidak, jangan kita lakukan. Sebab di zaman sahabat saja, di zaman sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat utama. Termasuk ulamanya di kalangan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Yang Rasulullah menyuruh kita untuk mengikuti jejaknya Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud melihat halaqah zikir, Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Jawab mereka, ya Abu Abdurrahman, saya melakukan ucapan tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, takbir Allahu Akbar. Jadi ada seorang pemimpinnya, pemandu zikir ini, yang menyuruh jamaah untuk berzikir. Kemudian jamaah ini ikut berzikir. Abdullah bin Mas'ud langsung menegur orang itu. Kenapa kalian cepat sesat? Kenapa kalian sesat? Padahal belum lama Nabi meninggal dunia dan para sahabat masih banyak yang hidup. Kenapa kalian menyimpang? Kemudian kalau orang ini, wahai Abdul Mas'ud, saya menghitung, zikir-zikir. Kata Abdul Mas'ud, kenapa kalian tidak menghitung kesalahan-kesalahan kalian? Dan Allah tidak akan menghilangkan kebaikan kalian. Jadi disuruh dia untuk menghitung kesalahannya. Kemudian kata mereka, ini kebaikan yang kami lakukan. Kemudian jawab Abdul Mas'ud, wa kam min muridin lil khair lam yusibahu. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi dia tidak benar caranya. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di hadapan para sahabat yang lain sudah mengatakan bahwa perbuatan ini sesat. Kalau di zaman sahabat sudah dikatakan sesat, apalagi sekarang. Di zaman sahabat, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam sunannya, perbuatan itu dikatakan sesat oleh sahabat. Jadi Abdullah bin Mas'ud yang wafat tahun 32 Hijriah pernah melihat satu kaum di masjid. Mereka membuat beberapa halaqah atau kelompok. Setiap halaqah ada seorang yang memimpin dan di tangan mereka ada biji-bijian tasbih. Lalu si pemimpin berkata, bertakbirlah 100 kali. Dan mereka bertakbir 100 kali. Lalu ia berkata lagi, bertahlillah, mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Dan mereka bertahlil 100 kali. Kemudian berkata lagi, bertasbihlah, mengucapkan subhanallah 100 kali. Dan mereka bertasbih 100 kali. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mendatangi halaqah-halaqah zikir tersebut. Lalu berkata, apa yang kalian lakukan? Jawab mereka, wahai Abu Abdurrahman, batu kerikil, biji-bijian tasbih yang kami pakai untuk menghitung tahlil dan tasbih. Kata Abdullah bin Mas'ud, hitunglah kejelekan dan kesalahan-kesalahan kalian. Aku jamin tidak akan hilang kebaikan-kebaikan kalian. Celakalah kalian, wahai umat Muhammad. Alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Mereka sahabat-sahabat Nabi SAW masih banyak yang masih hidup. Ini pakaiannya belum rusak dan bejananya belum hancur. Demi zat yang jiwaku di tangannya, apakah kalian merasa lebih baik dari agama Nabi Muhammad SAW atau kalian membuka pintu kesesatan? Mereka berkata, demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Abdullah bin Mas'ud menjawab, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak benar caranya. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, nanti akan ada satu kaum yang membaca Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, saya melihat apa yang disabdakan Nabi tersebut kebanyakan dari kalian. Jadi mereka baca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagai mana keluar anak panah dari busurnya. Riwayat Abdul Mas'ud ini diriwayatkan oleh Imam Darimi juz 1, kemudian juga terdapat dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kelima. Jadi nanti akan ada orang baca Al-Quran tapi Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Sebagaimana dalam riwayat Abu Ya'la, Nabi bersabda, sayaqra'ul Qur'an rijalun la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar-ramiyah. Kata Rasulullah, akan ada nanti orang-orang yang baca Al-Quran, Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka, mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dengan sanad yang sahih. Jadi saya lanjutkan di sini tentang berzikir kepada Allah, yaitu harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Kalau tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, maka bukannya orang tambah dekat kepada Allah, dia tambah jauh dari Allah, tambah sesat. Jadi kalau dia berzikir tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, itu bukan tambah dekat kepada Allah, tambah jauh. Kemudian tanda hati yang sehat yaitu keinginannya hanya satu, yaitu berada dalam ridha Allah. Jadi untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengikuti Al-Qur'an wa Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Sebab orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah adalah para sahabat. Jadi kalau orang ingin mendapatkan keridhaan Allah, dia harus berpegang pada Al-Qur'an wa Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 100, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Jadi Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajir dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepadanya. Kemudian di antara tanda hati yang sehat bahwa ia lebih kikir dalam soal waktu, tidak mau dia terbuang sia-sia daripada kekikiran orang terhadap harta. Jadi orang yang hatinya sehat ini orang yang menghargai waktu. Jadi banyak kaum muslimin yang tidak menghargai waktu, dia buang-buang waktu dengan percuma, dengan nonton, dengan baca hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dengan banyak bermain, dengan ngobrol, dengan yang lainnya, atau dengan jalan-jalan yang tidak ada manfaat sama sekali buat dia. Jadi ini orang-orang yang hatinya sakit. Kalau orang yang hatinya sehat, dia betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu ini akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kemudian yang terhadap hati yang sehat, perhatian yang terhadap pelurusan amal lebih besar daripada perhatian yang terhadap amal itu sendiri. Artinya dia berusaha untuk tasih, tasewa amal. Bukan soal banyaknya amal, tapi amal ini ikhlas atau tidak. Dakwaan karena Allah. Jadi orang yang hatinya sehat, dia berpikir amal yang dilakukan ini ikhlas atau tidak. Diterima tidak amal ini oleh Allah SWT. Bukan banyaknya amal. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang dari kalian yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Bukan paling banyak amalnya, paling baik ahsanu amala. Jadi, seorang yang hatinya sehat dia berusaha untuk memperbaiki apakah amal ini diterima atau tidak oleh Allah. Jadi selalu dia berusaha bagaimana amal ini diterima atau tidak oleh Allah. Dia memperbaiki amalnya supaya ikhlas. Bukan soal banyaknya amal. Adapun secara umum hati yang sehat itu hati yang segenap keinginannya hanya untuk Allah. Segenap cinta dan tujuannya hanya untuk Allah. Ia serahkan jiwa raganya untuk Allah. Demikian pula dengan pekerjaan, tidur dan bangunnya untuk Allah. Berbicara tentangnya lebih ia sukai daripada segala bentuk pembicaraan. Dan dalam benak dan pikirannya penuh dengan keridhaan dan kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda hati yang sehat. Sekarang tanda-tanda hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang tidak digunakan untuk mengetahui Allah. Tidak mencintai Allah. Tidak rindu bertemu dengannya. Dan hati yang lebih mengutamakan syahwat. Di antara ciri-ciri hati yang sakit antara lain, yang pertama, tidak mengutamakan sesuatu yang bermanfaat. Tidak mengutamakan sesuatu yang bermanfaat. Justru sebaliknya mengutamakan hal yang sia-sia atau hal-hal yang berbahaya. Dia mengutamakan syirik, bid'ah, maksiat, dan hal-hal yang berbahaya buat dirinya. Itulah orang-orang yang hatinya sakit. Kemudian mengutamakan dunia yang fana dibandingkan akhirat yang kekal. Ini juga hati yang sakit. Jadi ini diantara yang terbanyak sekarang ini, yaitu orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang bahayanya orang yang cinta kepada dunia. Kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, "Wa muhibbu dunia la yanfaqu min salasin hammun lazimun wa ta'abun da'imun wa hasratun la tanqadi. Orang yang cinta kepada dunia itu tidak lepas kepada tiga hal. Yang pertama, hamun lazim. Yaitu kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im. Kelelahan yang terus menerus. Yang ketiga, wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tiada hentinya. Jadi orang apabila dia cinta kepada dunia, dia sibuk dengan dunia, dia lebih mengutamakan dunia, maka tidak lepas daripada tiga. Yang pertama, yaitu dia selalu sedih, selalu susah, selalu gundah gulana terhadap apa yang luput daripadanya. Jadi pagi hari dia sudah memikirkan tentang dunia, hatinya sudah disibukkan dengan dunia. Ini orang yang hatinya sakit. Kemudian kalau ada sesuatu yang sedikit saja terluput dari dia, itu sedihnya luar biasa. Ini hammun lazim. Kemudian yang kedua, yaitu ta'abun da'im. Orang yang sibuk dengan dunia, capeknya luar biasa. Bukan tidak boleh dia mencari nafkah. Mencari nafkah itu wajib. Wajib. Dan berdosa orang yang tidak mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Orang itu berdosa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'i isman ayyudawiyya man yaqul. Cukuplah seorang dikatakan berdosa apabila dia menyenyakkan orang yang berada dalam tanggungannya. Jadi mencari nafkah itu wajib. Cuma ingat, kita mencari nafkah bukan berarti terus menerus. Ada waktunya. Dan kita harus bisa mengatur waktu. Jangan dari mulai subuh sampai malam. Besok begitu lagi terus. Sampai dia tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Tidak ada waktu untuk menuntut ilmu syar'i. Tidak ada waktu untuk keluarganya, tidak ada waktu untuk silaturahmi, tidak ada waktu untuk mengingatkan kepada keluarganya. Habis waktunya untuk dunia. Terus menerus yang seperti itu. Ini rugi. Dan akan membawa kepada kerugian. Dan jangan orang cerita bahwa, ya insyaallah kalau urusan saya selesai, saya insyaallah akan ngaji. Dan tidak akan selesai. Dunia tidak akan ada selesainya. Dia mengatakan kalau problem saya selesai, urusan saya selesai, nanti dia saya baru ngaji. Saya nanti baru nuntut ilmu, saya nanti baru ikut daurah. Tidak akan ada selesainya dunia ini. Tidak akan ada selesainya. Dan setan selalu membisikkan kepada anak Adam bagaimana dia sibuk dengan dunia. Jadi dia harus berusaha dari hatinya untuk menuntut ilmu ini. Dia melawan arus dunia ini. Dia berusaha untuk melawan arus ini. Jangan dia selalu disibukkan dengan dunia. Rugi. Rugi. Orang yang sibuk dengan dunia adalah orang yang rugi. Dan dia capek, lelah, letih terus menerus. Anda bisa lihat. Dari pagi jalan, pulang malam. Sudah capek, sudah tidak bisa apa-apa. Untuk keluarganya, untuk anaknya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Besok seperti itu lagi. Nah nanti pelariannya, pelariannya, umpamanya hari Sabtu dan Ahad, hari libur, pelariannya apa? Untuk cari hiburan kepada yang tidak bermanfaat. Bukan diajak istri dan anaknya untuk mengaji, diajak istri dan anaknya untuk talabul ilmi, diajak istri dan anaknya untuk tersentuh hatinya. Ya, pengajian-pengajian yang menyentuh ruhiyahnya dia, tidak ada sama sekali. Jadi sibukkan lagi dengan dunia. Habis waktunya. Terus seperti itu, ta'abun, da'in. Kemudian nantinya akibatnya kata Imam Al-Qayyim, wa hasratun la tanqadi. Kerugian yang tidak ada hentinya. Rugi dia di dunia, rugi juga di akhirat. Dan antum bisa hitung berapa waktu yang rugi dengan sebab dunia ini. Kadang-kadang satu persoalan saja itu memakan waktu berjam-jam. Habis waktu untuk itu. Jadi antum perhatikan, jangan sampai kita disibukkan dengan dunia. Orang yang sibuk dengan dunia, dia memikirkan dunia, bukan dia memikirkan bagaimana dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang yang demikianlah orang yang rugi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa ja'ama wa jama'a lahu shamla wa atathu dunya wa hiya raghima." وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. Barang siapa yang akhirat itu tujuannya, Allah akan jadikan kekayaan itu dalam hatinya. Allah kumpulkan hatinya. Dan akan datang dunia itu kepadanya, kesenangan, kekayaan datang kepadanya, padahal dia tidak tahu. Dia tidak duga-duga. Dan barang siapa yang dunia itu sebagai tujuannya, Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya. Allah cerai-beraikan hatinya. Dan tidak datang dunia itu kepadanya melainkan apa yang sudah ditakdirkan. Ya, orang meskipun dia sibuk mencari dunia ini, mencari harta dari mulai pagi sampai malam, tetap dia akan mendapatkan menurut apa yang Allah takdirkan. Tetap dia akan mendapatkan menurut apa yang Allah takdirkan. Tapi kalau dia bagi waktunya, dia tetap mencari nafkah, dia juga beribadah kepada Allah, maka Allah akan berikan kekayaan kepada hatinya. Dan dunia itu akan datang kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Baghawi, dan yang lainnya, dengan sanad yang hasan. Dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya, Nabi bersabda, Allah berfirman, Ibnu Adam, تفرق لعبادتي املا صدرك غنا واسد فقرا والا تفعل ملات يديك شغلا ولم اسد فقرا. Kata Allah, wahai anak Adam, hendaklah kamu konsentrasi dalam ibadah kepadaku, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku akan tutupi kefakiranmu. Apabila engkau tidak lakukan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Jadi kalau seorang itu sibuk dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan kekayaan ke dalam hatinya. Bukan berarti dia tidak mencari nafkah, wajib mencari nafkah. Tapi dia hatinya dipenuhkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang sibuk dengan dunia ini adalah orang-orang yang hatinya terkena penyakit. Makanya Anda bisa lihat orang-orang yang sibuk dengan dunia, meskipun dia kaya raya, dia sebagai atasan antum atau yang lainnya, pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang terkena penyakit. Yang tahu dia adalah orang yang sakit hatinya, yaitu ulama. Yang tahu bahwa dia orang yang sakit, yaitu ulama. Tapi dia, yang sayangnya dia tidak menyadari bahwa hatinya sakit. Pada hakikatnya dia sakit. Tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya itu sakit. Dan penyakitnya sangat parah. Dan dia akan ingat kepada Allah apabila dia sudah mengalami cobaan yang berat. Dan kadang-kadang dia tidak ingat kepada Allah sampai dia diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan rugi. Orang yang cinta dunia, dia akan rugi dunia dan akhirat. Orang yang sakit hatinya, orang yang tidak sadar untuk kembali kepada Allah. Orang yang sakit hatinya, orang yang tidak mencari keridhaan Allah. Orang yang sakit hatinya, orang yang putus asa dari mengingat Allah. Orang yang sakit hatinya, orang yang tidak menyadari dan tidak merasa sakit hatinya ketika ia berbuat dosa dan maksiat. Jadi dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, tapi dia tidak merasa sakit. Ini orang yang sakit hatinya. Tapi orang yang beriman, dia ketika berbuat dosa, berbuat maksiat, dia sadar bahwa ini salah, ini dosa. Segera dia istighfar, segera dia minta ampun, segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang sakit hatinya, orang yang tidak merasa sakit hatinya ketika ia bodoh, ia tidak mengetahui tentang ajaran Islam. Ini juga penyakit hati. Bodoh, jahil juga termasuk penyakit hati. Banyak sekali orang-orang yang tidak tahu tentang Islam. Apakah dia orang awam, apakah dia sebagai cendekiawan, apakah dia sebagai manajer, apakah dia sebagai atasan, atau siapa saja, kalau dia tidak belajar tentang Islam, dia tidak berusaha untuk memahami tentang Islam, pada hakikatnya dia orang jahil. Pada hakikatnya dia orang yang sakit. Tapi dia tidak mengetahui tentang sakit hatinya. Jadi orang yang tidak belajar tentang Islam, dia tidak berusaha untuk menuntut ilmu syar'i, dia tidak berusaha untuk menghilangkan kebodohan dia, maka dialah orang yang sakit. Dia tahu tentang dunia, hebat mungkin, dia profesor, dia doktor, atau titel-titel yang lainnya. Dia tahu tentang teknologi, dia tahu tentang ekonomi, dia tahu tentang politik, tapi dia tidak tahu tentang Islam. Dia tidak tahu bagaimana mentauhidkan Allah. Dia tidak tahu bagaimana cara berwudu yang benar. Dia tidak tahu bagaimana sholat. Ini orang yang seperti ini, orang yang sakit. Orang seperti orang yang sakit. Tapi dia tidak tahu tentang dirinya, bahwa dirinya itu sakit. Allah menyebutkan tentang orang ini dalam Al-Quran. Dia hanya tahu tentang dunia dan dia lalai tentang akhirat. Allah sebutkan dalam surah Rum, Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia wahum anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia, mereka tahu tentang apa yang tampak dari kehidupan dunia, tapi tentang akhirat mereka lalai. Lalai tentang akhirat. Mereka lalai tentang akhirat. Ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka tahu tentang bagaimana membuat mata uang. Tahu. Bahkan ukuran mata uang, karena dulu mata uang itu logam, perak, dan dinar. Dinar, itu mata uang emas, dan mata uang perak, dirham. Tahu. Sampai bagaimana membuatnya, sampai timbangannya, kalau ditumpukkan beberapa tumpuk, tahu timbangannya. Tahu dia. Tapi tidak tahu bagaimana dia berwudu. Tidak tahu bagaimana dia sholat. Jadi tahu dia tentang dunia, tapi lalai dia tentang akhirat. Ini orang-orang yang sakit hatinya. Dan ini banyak kita lihat. Dalam kehidupan banyak sekali. Jadi mereka itu tahu tentang dunia, hebat tentang dunia, tapi gak mengerti sama sekali tentang akhirat. Padahal dia ngaku sebagai muslim. Ngaku sebagai seorang muslim. KTP-nya Islam. Tapi tidak pernah belajar dia bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang sakit hatinya. Makanya harus segera diobati. Dengan apa? Dengan belajar tentang Islam ini. Belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi yang sahih, menurut pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian, selanjutnya, yang terakhir berkaitan tentang sebab-sebab lapangnya dada dan sehatnya hati. Jadi sebab-sebab lapangnya dada dan sehatnya hati kita, menurut penjelasan Imam Ibnu Qayyim, menurut penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di dan juga para ulama yang lainnya rahimahumullahul jami', itu dikatakan pengobatan yang paling ampuh terhadap penyakit hati dan sempitnya dada adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti petunjuk dan memurnikan tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengobatan yang paling ampuh terhadap penyakit hati dan sempitnya dada adalah dengan cara yang pertama, mengikuti petunjuk hidayah, memurnikan tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, sebagaimana kesesatan dan syirik merupakan faktor terbesar bagi sempitnya dada. Jadi kalau ingin dada kita ini lapang, ingin mendapatkan hidayah, maka kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita melakukan tauhid kepada Allah, tanpa memurnikan tauhid kepada Allah, maka dada kita tidak akan lapang dan hati kita tidak akan sehat. Dan itu harus diperhatikan bagi orang yang membahas tentang masalah manajemen kalbu. Yang pertama kali ketika kita berbicara tentang manajemen kalbu, kita berbicara tentang tauhid. Dan berbicara juga tentang bahaya daripada penyakit hati ini, yang paling berbahaya adalah syirik. Jadi harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beriman dengan cara, dengan cahaya iman yang benar. Jadi beriman dengan cara iman yang benar yang Allah masukkan ke dalam hati hambanya. Kemudian juga melakukan amal soleh. Jadi kita beriman menurut iman yang benar, menurut akidah yang benar, i'tiqad yang benar, sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang ketiga, mencari ilmu syar'i yang bermanfaat. Setiap kali ilmu seseorang bertambah luas, maka akan semakin lapang dan luas pula hatinya. Jadi mencari ilmu syar'i, dan untuk mencari ilmu syar'i ini wajib bagi semuanya, bagi setiap muslim dan muslimah. Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi setiap orang dia harus mencari ilmu syar'i. Dia harus meluangkan waktu untuk mencari ilmu syar'i, dan dia harus berjalan untuk mencari ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini ya sumbernya dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi yang sahih, dan menurut pemahaman para sahabat. Dalam Islam tidak ada istilah ilmu laduni, tidak ada dalam Islam. Sebab ada keyakinan dari orang-orang tarekat, dari tasawuf, dari orang-orang sufi, dia mengatakan saya tidak perlu nuntut ilmu, yang penting saya ibadah dan ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Ini pemahaman yang tidak benar. Ini pemahaman yang batil. Ini pemahaman yang sesat. Sebab orang tidak akan dilahirkan dalam keadaan berilmu. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, innal insana lam yulad 'aliman. Sesungguhnya seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Tidak ada seorang itu lahir dalam keadaan berilmu, tidak ada. Siapapun dia. Hatta nabi-nabi dan rasul-rasul, hatta Rasulullah belajar langsung dari malaikat Jibril. Dia belajar dari Allah SWT dengan Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Tidak lahir langsung memahami semuanya, tidak. Tidak ada seorang lahir dalam keadaan berilmu. Karena itu kata Rasulullah, innamal ilmu bita'allum. Kata Rasulullah, innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Enggak ada ilmu itu datang dengan sendirinya. Seperti keyakinan orang-orang tarekat sufiya, orang-orang tasawuf, atau kelompok mana saja yang menamakan kelompok zikir, dia tidak mau menuntut ilmu. Padahal majlis zikir yang sebenarnya menurut penjelasan sahabat tabi'in, yaitu majlis ilmu. Majlis zikir yang sebenarnya menurut penjelasan para sahabat, majlis ilmu. Itu yang dikatakan majlis zikir. Yang Allah mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu zikir jika kalian tidak mengetahui. Ahlu zikir yang dimaksud yaitu ahlul ilmi. Ahlu zikir yaitu ahlul ilmi. Dan majlis zikir seperti yang disebutkan oleh Imam Atha bin Abi Rabah, yang dikatakan majlis zikir itu yaitu majlis zikir adalah majlis ilmu. Majlis yang mengajarkan halal dan haram, bagaimana membeli, menjual, bagaimana puasa, belajar tata cara sholat, menikah, talak, cerai, dan haji. Dan juga yang lainnya. Ini disebutkan oleh Imam Atha bin Abi Rabah, Syekhul Islam pada zamannya, yang wafat tahun 114 Hijriah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Itu yang dikatakan majelis zikir yang sebenarnya. Jadi seorang itu harus menuntut ilmu syar'i. Tidak dia diam, kemudian ilmu itu akan datang. Begitu juga dia seorang dai, seorang ustaz harus belajar. Enggak bisa dikatakan oh, nanti ilmu itu akan datang kepada saya dengan sendirinya. Saya dapat ilmu laduni enggak ada. Ilmu laduni dalam Islam tidak ada, sama sekali enggak ada. Kalau dikatakan bagaimana dengan Nabi Khidir? Nabi Khidir mendapatkan wahyu dari Allah. Dan sudah meninggal Nabi Khidir, enggak ada lagi. Kita berkewajiban mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dan kita harus belajar tentang Islam ini. Sahabatnya belajar, tabi'in belajar, Imam Syafi'i belajar. Kok ada orang yang belakangan, saya enggak perlu belajar, ilmu itu datang dengan sendirinya. Sampai istilah mereka, istilah tarekat sufia, mereka mengatakan haddatsani qalbi an rabbi. Allah telah menyampaikan berkata kepadaku dari hatiku. Haddatsani qalbi artinya telah menyampaikan hatiku ini dari Rabbku. Dia langsung dapat ilmunya dari Allah. Allah telah menyampaikan berkata kepadaku dari hatiku. Haddatsani qalbi artinya telah menyampaikan hatiku ini dari Rabbku. Dia langsung dapat ilmunya dari Allah. Mereka mengatakan kasy, terbukanya pintu tabir, pintu langit terbuka bertemu dengan Allah. Ini ajaran yang sesat. Bukan dari ajaran Islam. Karena nanti kalau mereka terus seperti itu akan menghilangkan kewajiban untuk ilmu. Bahkan nantinya akan menghilangkan beban-beban syariat yang Allah bebankan kepada dia. Yang kalau mereka sudah mencapai derajat wali, kata mereka, hakikat ma'rifat gak perlu lagi salat, gak perlu lagi puasa. Ini sesat. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa tasawuf tarekat sufi itu awaluhu bid'ah wa akhirhu zindiq. Awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Akhirnya mengingkari Allah nanti mereka. Tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita harus hati-hati. Ya, setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu. Siapa saja dia wajib menuntut ilmu syar'i. Belajar, talabul ilmi. Dan setiap kali ilmu seorang bertambah luas, maka akan semakin lapang dada. Dan luas pula hatinya. Dan orang yang paling bahagia di muka bumi ini, orang yang menuntut ilmu syar'i. Antum perhatikan dan antum ingat seumur hidup, orang yang paling bahagia di muka bumi adalah orang yang menuntut ilmu syar'i. Orang yang terhindar dari laknat Allah adalah orang-orang yang selalu menuntut ilmu syar'i. Bagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa dunia ini terlaknat dan terlaknat apa yang dalamnya. Kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah. Orang-orang yang mengamalkan apa yang dicintai Allah. Kecuali orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan orang-orang yang menuntut ilmu. Empat dikecualikan oleh Rasulullah. Yang terhindar dari laknat Allah yaitu orang yang berzikir sesuai dengan contoh Rasulullah. Melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan? Inna dunya mal'auna, mal'aunun ma fiha illa zikrullah wa ma wala wa 'aliman wa muta'alliman. Sesungguhnya dunia ini dilaknat dan dilaknat apa yang dalamnya kecuali zikir kepada Allah. Melaksanakan apa yang ditaati oleh Allah. Kemudian orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan orang-orang yang tetap belajar. Jadi mencari ilmu syar'i ini merupakan sebab lapangnya dada. Kemudian yang keempat, di antara sebab lapangnya dada dan sehatnya hati yaitu bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Mencintai Allah, menghadapkan diri kepada Allah dan menikmati ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang sehat hatinya dia selalu bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mencintai Allah, dan dia menikmati ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, terus menerus dalam berzikir kepadanya dalam segala kondisi dan tempat. ini harus ditambahkan sesuai dengan contoh Rasulullah. Antum tambahkan sesuai dengan contoh Rasulullah. Yang kelima, terus menerus dalam berzikir kepadanya dalam segala kondisi dan tempat menurut contoh Rasulullah. Jadi harus kita ikut contoh Rasulullah. Kemudian berbuat baik kepada sesama makhluk dengan melakukan berbagai perbuatan baik kepada mereka sedapat mungkin. Ketika kita ingin hati kita sembuh dari berbagai macam penyakit, ingin lapang dada kita, kita harus berbuat baik kepada makhluk ini. Pertama kali yang harus kita berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau ingin lapang dada kita, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Pertama kali. Sebab Allah menyuruh kita, wabil walidaini ihsan. Hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua. Kemudian juga kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kepada paman, kepada saudara, kemudian kepada istri, kepada anak, baru kepada yang lainnya, kepada tetangga, dan kepada yang lainnya, kita harus berbuat baik. Itu juga akan melapangkan dada kita. Kemudian, mengeluarkan berbagai kotoran hati dari berbagai sifat tercela yang menyebabkan hati kita menjadi sempit. Seperti dengki, iri, permusuhan, dan kezaliman. Ya, sifat dengki, sifat iri ini termasuk yang mengotori hati kita. Jadi kita harus jauhkan sifat dengki, sifat iri, sifat permusuhan. Karena ini dengki dan iri ini penyakit yang berbahaya. Dan termasuk ciri dari orang-orang Yahudi itu dengki. Sifat Yahudi yaitu dengki. Hasadan min indi anfusihim. Kemudian juga untuk menjadi lapang dada kita, yaitu kita harus berani. Sebab orang yang berani mempunyai dada yang lebih lapang dan hati yang lebih luas. Keberanian ini diantaranya mengucapkan atau mengatakan kalimat yang hak. Berani mengatakan kalimat yang hak. Nah, banyak kaum muslimin atau para dai tidak berani mengucapkan kalimat yang hak. Bahkan kalimat bid'ah itu disingkirkan. Dari kamus agama ini disingkirkan oleh dia. Gak pernah nyebutkan bid'ah. Gak pernah nyebutkan syirik. Hatta dalam khutbah Jumat atau dalam ceramahnya gak pernah nyebut soal itu. Inti dakwanya persatuan. Persatuan dengan siapa? Gak akan mungkin bisa bersatu tanpa bimbingan wahyu. Tanpa Al-Quran, Wasunah, Al-Fahmi, Salam. Gak mungkin umat ini akan bersatu. Gak mungkin. Jadi harus berani menyampaikan kebenaran. Tegaskan kepada umat. Bid'ah ini merupakan sumber kehancuran umat. Jelaskan kepada umat. Itu kalimat yang hak. Sebab dengan mengatakan kalimat yang hak itu, dada itu akan lapang. Tapi kalau dia sembunyikan, justru dia akan sempit dadanya. Yang tentunya dalam menyatakan kalimat ini ada penjelasan dari para ulama dengan dasar ayat Al-Quran. Ya harus dia punya ilmu, dia harus lemah lembut, dia harus sabar, dan dia ada kemampuan dan yang lain yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian juga diantara sebab lapangnya dada dan sehatnya hati, yaitu meninggalkan sesuatu yang berlebihan. Dalam memandang, berbicara, mendengar, bergaul, makan, dan tidur. Ini kalau berlebihan akan membuat hati ini sakit. Jadi memandang, Allah suruh tundukkan pandangan kita. Ya, orang-orang yang biasa setiap hari nonton TV, ya sinetron atau yang lainnya, ya atau iklan, justru dia hatinya sakit. Dia melihat gambar telanjang. Yang ditayangkan orang-orang yang telanjang. Yang ditayangkan perbuatan dosa dan maksiat. Ini sedikit demi sedikit akan rusak hatinya dia. Sebab maksiat merusak hati. Dengan setiap hari dia melihat sedikit atau banyak. Kemudian istrinya, anaknya melihat itu akan merusak hati dia. Sedangkan dalam kita berjalan saja kita disuruh tundukkan pandangan. Di zaman Rasulullah disuruh tundukkan pandangan. Seperti Allah sebutkan dalam surah An-Nur. Laki-laki menundukkan pandangan, perempuan menundukkan pandangan. Sekarang bukan menundukkan pandangan, malah dia melihat, melotot depan TV. Bagaimana bisa sembuh hatinya itu? Tiap hari. Dan antum hitung berapa jam antum melihat itu. Berapa jam. Dan terus akan merusak hati dia. Belum lagi acara yang lain. Belum lagi acara yang lain. Dan itu setiap hari dilakukan. Jadi memandang itu akan merusak hati kita. Belum lagi apa yang dibaca dari koran atau majalah dan yang lainnya, dari buku-buku yang tidak bermanfaat, itu akan merusak hatinya dia. kemudian juga berbicara pembicaraan berlebihan dalam berbicara, ini juga akan merusak hati. Ada orang yang berbicara tidak ada manfaat sama sekali, ngobrol, dongeng, cerita, membual, tidak ada manfaatnya. Makanya kata Nabi, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian juga mendengar, kita harus dengarkan yang baik-baik. Maka Ibnu Qayyim dalam buku ini, dalam buku Mawaridul Aman, di sini di buku ini dibahas juga tentang masalah musik dan lagu. Antum bisa baca terjemahannya dari buku ini, melumpuhkan setan. Di antara yang merusak hati yaitu mendengarkan lagu-lagu dan musik, merusak hati manusia. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, al-ghina'u yunbitun nifaqa fil qalbi. Sesungguhnya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati. Jadi nyanyian, musik-musik itu akan merusak hati manusia. Bukan menghibur. Itu merusak hati manusia. Kemudian berlebihan dalam bergaul, ini juga akan merusak. Kita bergaul mencari teman, cari yang baik. Bukan kita bergaul dengan siapa saja, justru akan merusak hati kita. Karena orang-orang yang tidak sholat, orang yang berbuat maksiat, orang kafir, bukan menambah dekat kita kepada Allah, menambah jauh. Merusak hati kita. Kemudian juga berlebihan dalam makan. Fudul ta'am. Kemudian berlebihan juga tidur. Ini juga akan merusak. Merusak hati. Jadi seorang itu harus membagi setiap hari tentang makannya, tentang tidurnya, dia harus bagi. Waktu dia untuk bermunajat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk istirahat, dia harus bagi waktunya. Kemudian yang ke-10, menyibukkan diri dengan amal dan ilmu syar'i yang bermanfaat. Kemudian yang ke-11, memperhatikan kegiatan hari ini dan tidak perlu khawatir terhadap masa yang akan datang ataupun kesedihan yang terjadi pada masa yang lalu. Ini juga kita akan lapang dada kita melupakan apa yang terjadi pada masa yang lalu, kita lupakan. Sudah itu qadar Allah wa ma syaa fa'al. Enggak perlu kita ingat, enggak perlu kita ulang-ulang lagi. Hari kita ya hari ini. Waktu kita ya ini yang ada sekarang ini dan masa depan kita. Jadi kita harus berusaha dengan apa yang bermanfaat buat kita. Dan kita tidak boleh khawatir tentang masa depan kita. Tidak perlu khawatir. Kalau kita orang yang beriman, Allah pasti akan menolong kita dan akan membantu kita. Kemudian juga yang membuat dada kita lapang, melihat kepada orang yang di bawah kita dan melihat kepada yang di atas. Kemudian yang ke-13, melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan yang telah terjadi pada masa yang lampau sehingga kita tidak larut memikirkannya. Jadi yang ke-12, kita melihat kepada orang yang di bawah kita. Ini ajaran Rasulullah. Jadi tentang masalah nikmat, rezeki dan yang lainnya, kita lihat kepada orang yang di bawah kita. Ada orang yang gajinya 5.000 perak umpamanya sehari. Dia harus melihat kepada orang yang di bawah kita, masih ada orang yang gajinya 3.000 sehari. Dengan dia melihat kepada yang di bawah, dia masih bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya 5.000. Kalau hari ini dagangannya dia cuma lakunya sedikit, dia lihat masih ada orang yang hari ini tidak laku dagangannya, sehingga dia bersyukur kepada Allah. Kalau hari ini dia melihat kepada orang yang miskin, yang tidak punya, dia akan bersyukur kepada Allah, dia masih diberikan kemampuan dan kekayaan oleh Allah. Kalau hari ini dia makan dua kali sehari, masih alhamdulillah masih ada orang yang hari ini makan cuma satu kali. Jadi terus seperti itu, melihat kepada yang di bawah. Bahwa kalau kita melihat kepada yang di atas, kita tidak akan bersyukur kepada Allah. Tapi dalam masalah ilmu, kita harus melihat kepada orang yang di atas kita. Supaya kita terus belajar. Terus belajar dalam menuntut ilmu syar'i. Yaitu yang bisa saya sampaikan tentang materi pada hari ini. Di Masjid Ar-Rahman. Di Bumi Serpong Damai ini, yang berkaitan tentang manajemen qalbu menuju hati yang sehat menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saja. Ini tidak boleh. Karena tidak ada contoh. Sebenarnya berzikir dengan Allah-Allah saja dilakukan oleh orang-orang tarekat, dan sudah saya sebutkan dalam kaidah berzikir, saya sudah sebutkan tentang kaidah dalam berzikir di buku Doa dan Wirid halaman 94 dan 95. Berzikir dengan kalimat La ilaha illallah sudah ada contoh dari Rasulullah, dibaca dengan lengkap atau dengan tambahan La ilaha illallah wa daulah syarikalah lahul mulku walhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada contoh dari Rasulullah berzikir dengan kata mufrad. Tidak ada contoh dari Rasulullah berzikir dengan kata mufrad tunggal, yaitu kalimat Allah atau huwa. Zikir dengan menggunakan kalimat Allah atau huwa saja tidak terdapat dalam Al-Quran dan tidak terdapat dalam As-Sunnah. Bahkan tidak ada seorang pun dari ulama salaf yang meriwayatkannya. Itu hanyalah buatan orang-orang tarekat yang sesat, yang tidak dalilnya. Jadi zikir mengingat Allah secara syar'i dengan menggunakan kalimat yang lengkap, La ilaha illallah, yaitu kalimat yang menurut ilmu nahwu sudah masuk dalam kriteria kalam yang berguna bagi hati dan menghasilkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan menyingkat dengan nama tunggal tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya sama sekali. Bisa dilihat dalam kitab Fiqhul Adiyah wal Azkar Al-Qismul Awal oleh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Orang yang cinta kepada dunia tidak lepas dari tiga hal. Hadis riwayat siapa? Hadis yang sudah di sini. Hadis bukan hadis ini, perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini, Mawaril Aman, bahwa orang yang cinta dunia tidak lepas daripada tiga. Yang pertama, kesedihan yang terus menerus. Yang kedua, kelelahan yang tidak ada hentinya. Yang ketiga, yaitu kerugian yang tidak ada hentinya. Saya katakan, saya akan jawab pertanyaan, satu pertanyaan dari setiap kertas. Bagaimana sikap tubuh saat berdoa atau berzikir? Ya, kita duduk, kita berdoa dengan mengangkat tangan. Adapun mengusap, itu hadisnya dhaif. Kalau menangis, boleh saja dia berdoa sendirian, dia menangis sendirian. Tapi dengan ramai-ramai bersama kaum muslimin membuat mereka nangis, ini enggak benar. Yang seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi, yaitu orang-orang yang mereka pura-pura nangis, memamerkan tangis di depan kaum muslimin. Tapi mereka tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan penjelasan Ibnu Jauzi yang wafat tahun 597. Jadi abad ke-6 Hijriah. Dalam kitabnya Talbis Iblis. Dalam kitabnya Talbis Pengkaburan Iblis, kata Ibnu Jauzi begini, iblis telah menyesatkan kebanyakan dari orang awam dengan menghadiri majelis-majelis zikir dan mereka sengaja menangis. Sesungguhnya aku mengetahui banyak sekali orang yang hadir di majelis tersebut bertahun-tahun menangis, pura-pura khusyuk, tetapi keadaan mereka tidak berubah sedikit pun juga. Mereka masih tetap bermuamalah dengan riba, rentenir, lintah darat, menipu dalam jual beli, tidak tahu tentang rukun sholat, selalu ghibah dan durhaka kepada orang tua. Mereka adalah orang-orang yang terkena perangkap iblis. Aku melihat bahwa mereka menyangka hadir di majelis zikir tersebut dan menangis akan menghapuskan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi kepercayaan orang tarekat, kalau dia duduk di majelis zikir dan menangis, itu hapus dosanya. Ini sudah diantisipasi oleh Ibnu Jauzi bahwa itu tidak benar. Tidak benar. Jadi kalau dia hadir majelis mulai zikir, mulai doa, menangis. Karena anggapan bagi dia kalau menangis hapus dosanya. Mestinya ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran dia menangis, bukan ketika doa. Jadi seperti ini seperti dibuat-buat, tidak boleh. Bukan dia tambah dekat dengan Allah, tambah jauh dengan Allah. Ini saya kutip dari kitab Ibnu Jauzi yang sudah diringkas oleh Syekh Ali Hasan Al-Muntaqan Nafis bin Talbis Iblis yang dicetak oleh Dar Ibnu Jauzi. Antum lihat di buku doa dan wirid halaman 9. Dan ini sekarang banyak orang memamerkan tangis depan kaum muslimin. Ditayangkan lagi tangisnya. Kalau itu merupakan ibadah, jangan antum tunjukkan depan orang lain ibadah itu kepada Allah. Seperti kita sedekah, kita infak, kita umrah, kita salat, jangan kita tunjukkan kepada orang lain, ini ibadah kepada Allah. Ini tidak dipamerkan depan kaum muslimin nangis ini. Dan setiap pertemuan selalu nangis. Setiap pertemuan baru awal mukadimah sudah nangis. Ini tidak benar. Memamerkan tangis depan kaum muslimin tidak boleh. Sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara 7 golongan yang Allah lindungi pada hari kiamat, Nabi menyebutkan di hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainahu." Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, sepi, mengalir air matanya. Sendiri, sepi, mengalir air matanya. Bukan dengan beramai-ramai. Rasulullah tidak mencontohkan yang demikian. Bukan berarti nangis itu tidak boleh. Kalau sekarang jadikan satu ketetapan, setiap doa dan zikir nangis, ini sudah membuat sesuatu yang baru dalam Islam. Zikir dengan asmaul husna, sendirian tidak berkelompok, apakah diperbolehkan? Zikir dengan asmaul husna, itu kita disuruh memahami tentang lafadznya. Kata Nabi, barang siapa yang menghitungnya, man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghitungnya masuk surga, maksud menghitungnya di situ, yaitu dia memahami isinya dan dia mengamalkannya. Itu yang dimaksud. Jadi bukan berzikir kita sebutkan asmaul husna berulang kali, puluhan kali, bukan itu. Yang dimaksud kita memahami dan kita mengamalkannya. Kalau kita hafal itu bagus. Tapi dengan mengulang-ulang itu, kita lihat kembali pada contoh. Rasulullah tidak mencontohkan. Sahabat tidak mencontohkan. Di dalam kitab Madarijus Salikin oleh Imam Ibnu Qayyim, disebutkan membagi ilmu. Ada ilmu jali, ada ilmu khafi, ada ilmu laduni. Kemudian, apa yang dimaksud dengan ilmu ini? Tentang pembagian ini, Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan kepada umat tentang pembagian ilmu. Karena beliau pada asalnya mengikuti pemahaman tarekat sufiah sebelum bertemu dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Di awalnya Ibn Qayyim mengikuti pemahaman tarekat. Kemudian dia taubat dan mengikuti Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebagai gurunya Ibn Qayyim. Tapi penjelasan tentang ilmu ini tidak seperti yang difahami oleh orang-orang awal. Artinya tentang ilmu ini tetap dia harus menuntut ilmu, nggak bisa. Ada sebagian yang dimudahkan. Dalam artian dimudahkan, dia mencari tapi dimudahkan. Ada orang yang terus mencari tapi sulit dia untuk memahaminya. Ada orang-orang yang dimudahkan. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim pembagian itu. Tapi tetap dia harus belajar. Tetap dia harus belajar. Bukannya dia diam, dia tidak belajar, datang ilmu kepada dia, nggak mungkin. Tentang halaqah, zikir. Bagaimana penjelasan rinci dan gamblang tentang hadis halaqah zikir itu. Bagaimana ditulis oleh Imam Nawawi, Ibnu Mundzir, Targhib wa Tarhib dan yang lainnya. Nah, kita artikan dulu secara asal tentang majlis zikir menurut sahabat dan tabi'in. Sahabat dan tabi'in mengartikannya dengan majlis ilmu. Itu pada asalnya, itu pokoknya. Itu dulu yang harus kita artikan. Seperti pendapat Afa bin Abi Rabah, kemudian Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Abdullah bin Mas'ud sahabat, Afa bin Abi Rabah tabi'i. Kemudian tentang kitab-kitab zikir yang ditulis oleh para ulama, tetap zikir itu harus kita laksanakan. Zikir bangun tidur sampai kita tidur kembali. Zikir pagi dan sore kita baca. Tapi majlis zikir dalam artian yang diartikan oleh sebagian orang, kumpul, berzikir bersama, dipimpin oleh seorang, ini sudah diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi asal majlis zikir majlis ilmu. Itu yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, Imam Atha bin Abi Rabah, dijelaskan oleh Imam Syatibi dan dijelaskan juga oleh Imam Muqayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Jadi kalau diartikan majlis zikir itu berjamaah, dipimpin oleh satu orang, berzikir berjamaah-jamaah, kita lihat contohnya ada atau tidak, karena zikir ini ibadah. Kalau ibadah kemudian contoh, ada tidak Rasulullah duduk depan para sahabat, dalam kalian ucapkan subhanallah, semuanya subhanallah rame-rame. Subhanallah, subhanallah semuanya rame. Enggak ada contohnya. Enggak ada contohnya. Bukti tidak ada contoh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengingkari perbuatan itu. Ketika ada beberapa orang melakukan yang demikian. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, alangkah cepatnya sesat kalian ini. Alangkah cepat kalian ini sesat. Apakah benar ada bid'ah yang hasanah? Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Yang ada bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah dalam Islam tidak ada. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan tempat neraka. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Dan setiap bid'ah adalah sesat meskipun orang memandang baik. Di dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Kalau sunnah hasanah ada dalam Islam. Apakah boleh seorang wanita muslim tampil depan pria membawakan lagu-lagu Quran? Tidak boleh. Lagu-lagu sendiri termasuk penyakit hati yang membuat hati ini sakit. Apalagi tampil depan laki-laki. Tidak boleh. Allah suruh menundukkan pandangan. Bagaimana dia sebagai pemimpin di hadapan laki-laki? Di depan. Dalam Islam tidak dibenarkan. Bagaimana hukumnya bagi orang mempelajari ilmu kekebalan tubuh? Ini tidak boleh. Dan orang ini adalah orang yang lemah. Orang ini dia pakai ilmu-ilmu tertentu. Kata ada orang mengatakan ada dia membawakan beberapa ayat. Iya, ayat yang dibulak-balik dan diputar-putar oleh mereka. Ambil potongan-potongan ayat seolah akan menguatkan dirinya. Pada hakikatnya ini akan melemahkan di dalam Islam tidak ada kekebalan tubuh. Tidak ada. Jadi orang yang memakai sesuatu kekuatan, jelas dia minta bantuan kepada jin. Dan orang ini bukan tambah kuat, tambah lemah. Orang yang pakai seperti ini, dia akan tambah lemah. Kalau dia pakai isim-isim tertentu atau dipakai jimat, dia adalah orang yang tambah lemah. Maka Nabi ketika melihat seseorang yang memakai tali untuk kekuatan, diputuskan oleh Nabi tali itu. Innahu la yaziduka illa wahnan. Sesungguhnya tali itu yang kamu ikat tidak akan menambah kepadamu melainkan kelemahan. Jadi orang yang pakai seperti itu akan tambah lemah, bukan tambah kuat. Karena dia bergantung, kalau dia mau berpikir yang wajar, bagaimana dia bisa bergantung kepada benda yang tidak bisa apa-apa? Benda mati. Mesti dia bergantung kepada Allah yang memiliki langit dan bumi dan semua hati ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk menuju hati yang ikhlas? Ya kita yang pertama ya belajar. Itu yang pertama kali kita belajar menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang kedua yaitu kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kita harus membersihkan dari berbagai macam tujuan dunia. Yang keempat kita mohon kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita seperti doa ini. Seperti doa ini. Kemudian yang kelima kita berusaha untuk melawan. Ketika timbul lawan. Karena menjaga keikhlasan itu sulit. Melawan hati ini terhadap berbagai macam tujuan sangat sulit. Oleh itu Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan sesungguhnya yang paling berat atasku ini melawan hati. Melawan hati paling berat. Karena dalam hati ini banyak tujuan-tujuan dunia. Yang kalau tidak dilawan, maka akan lepas. Setan terus menggoda hati manusia ini.